Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima kathira, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membincangkan tentang permasalahan yang terkait dengan tulis-menulis. Makalah yang saya buat, saya beri judul "Asal Mau Menulis Itu Mudah", insyaallah. Karena pada hakikatnya menulis itu adalah merupakan salinan dari bahasa lisan ataupun bahasa yang belum tersampaikan, yang masih dalam benak ataupun dalam pikiran. Menulis adalah, kalau saya ibaratkan di dalam makalah ini, seperti orang yang berenang. Menulis itu seperti berenang. Betapapun ia sering membaca, mendengar, ikut pelatihan berkali-kali, bahkan beratus-ratus kali, tapi manakala ia tidak menceburkan diri di kolam renang, niscaya ia tidak akan bisa berenang. Begitu juga dengan menulis, walaupun segala macam teori menulis dia kuasai, berbagai macam pelatihan ia ikuti, namun ia tidak pernah mempraktikkan tentang bagaimana menulis itu. Dia tidak pernah terjun di dalam tulis menulis. Maka yang demikian itu tentu akan atau tidak akan bisa mewujudkan diri menjadi seorang yang bisa menulis. Menulis pada intinya seperti orang yang belajar naik sepeda. Semakin sering ia menggunakan sepeda, ya, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ia akan mahir, ya, di dalam menulis itu sebagaimana seorang naik sepeda. Maka inti daripada makalah yang saya buat hanya ingin mengantarkan antum semua untuk menjadi orang yang suka menulis. Entah tingkat kualitas tulisan itu seperti apa, itu belum kita bicarakan. Tetapi bagaimana supaya keinginan kita untuk bisa menulis itu terus bisa terpatri. Artinya keinginan itu terus menerus bisa terlaksana. Ya. Hari kemarin, ya, putri saya umur 7 tahun. Bercerita terus tentang pondoknya, tentang kejadian ketika ia diajak walimahan, tentang apa, bercerita terus. Kemampuan bercerita harus diiringi ataupun bisa diiringi dengan kemampuan menulis. Kemudian coba apa yang kamu ceritakan sekarang tulis. Kalau kamu menulis terus setiap hari, nanti akan Abi belikan sebuah agenda yang bagus. Tapi harus menulis dulu, seminggu, dua minggu, setiap hari menulis. Apa yang terjadi di pondok, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, tulis. Ini dalam upaya untuk membiasakan menulis. Tidak akan dilihat hasil tulisannya seperti apa, ya. Tidak akan dilihat kualitas tulisannya seperti apa. Tetapi syahid daripada ini adalah bagaimana membiasakan kita menulis. Peristiwa lain, ketika di pondok ingin menggali sebenarnya apa yang diinginkan oleh para santri. Dalam kesempatan pelajaran bahasa Indonesia, para santri diminta untuk menulis. Diberi judul, judulnya saya yang saya tidak sukai di pondok ini adalah, coba tulis satu paragraf, dua paragraf, tiga paragraf. Kalau kita minta anak itu datang ke hadapan kita, coba tolong ceritakan apa yang kamu tidak sukai di pondok ini. Mungkin ada anak-anak yang kesulitan. Tapi ketika mereka menulis dengan tanpa memperhatikan kualitas tulisan itu sendiri, kita akan tahu apa sebenarnya yang mereka rasakan. Begitu juga ketika para santri diminta untuk menulis di buku harian berbagai peristiwa yang terjadi di pondok, subhanallah, kita menemukan hal-hal yang kita tidak menduga dan kita tidak terfikirkan sebelumnya. Itu diantara beberapa hal, kisah-kisah dari kemampuan dari seseorang untuk bisa mengungkapkan perasaan. Seorang orang tua yang sulit berkomunikasi secara lisan dengan anaknya, mungkin karena anaknya segan atau mungkin karena orang tuanya sibuk. Tatkala kita melihat coret-coretannya, entah di buku, entah mungkin di agendanya, kita akan menemukan, oh, anak ini sedang membutuhkan kasih sayang kita sebagai orang tua. Anak ini sedang membutuhkan perhatian kita dari orang tua yang mungkin kita selama ini sibuk dan tidak memperhatikan. Permasalahannya bukan sampai sejauh mana kualitas tulisan itu, tetapi permasalahannya sekarang bagaimana kita membiasakan menulis. Berbagai macam pelatihan diikuti oleh sekian ratus peserta. Pelatihan jurnalistik pernah diadakan, pelatihan jurnalistik di Bandung diikuti 140 atau 170 peserta. Ketika berlangsung pertemuan, season berikutnya, terus menyusut. Sampai akhirnya tinggal 26 peserta. Dari 26 peserta, itu pun yang aktif menulis hanya 3 peserta. Jadi masalahnya sekarang bukan kepada pelatihannya. Masalahnya sekarang adalah bagaimana kita membiasakan untuk menulis. Bisa atau tidak, itu ukurannya sangat relatif. Bisa atau tidak, itu sangat relatif. Nah, oleh karena itu, makalah ini arahnya adalah, sudah ini. Makalah ini adalah bagaimana kita mendorong kita untuk mari kita menulis setiap hari, ya. Membahasakan sesuatu dengan bahasa tulisan. Selama ini mungkin kita sering menggunakan lisan kita, ya, bahasa verbal, tetapi kita sering melupakan ataupun melalaikan atau kurang memperhatikan, ya, bahwasanya kita sebenarnya punya kemampuan untuk bisa membahasakan secara tulisan, ya. Dan mungkin kita terpaku bahwasanya tulisan itu harus senantiasa dimuat, entah di majalah, entah di buletin, Sebenarnya tidak demikian. Dengan teknologi yang sekarang berkembang, tulisan-tulisan kita sebenarnya ya, bisa disajikan di berbagai tempat, baik itu di media sosial, ya, apalagi sekarang musim WhatsApp dan lain sebagainya, atau mungkin kalau kita ada di pondok pesantren ada majalah dinding, mungkin bisa ditampilkan di situ. Atau dalam bahasa-bahasa yang lain, yang sebenarnya kita memiliki kemampuan itu, kemampuan menulis. Nah, disinilah mungkin pentingnya kita menyadari tentang keberadaan diri kita. Sebenarnya kita itu mampu menulis. Cuma kadang-kadang ya, kita dihinggapi oleh rasa malas, ataupun dihinggapi rasa merasa tidak mampu, yang sebenarnya itu hanya sebuah perasaan saja. Ketika kita menulis, misalnya SMS, sebenarnya kita mampu. Sekian banyak orang bisa menyampaikan pesan lewat SMS. Itu menunjukkan kalau dirinya itu mampu. Seberapa besar kualitas tulisan itu. Ya, entah tulisannya dengan singkat-singkat, aku jadi Ki, ya, misalnya malam jadi MLM, ya, saya menjaga MLM, gitu, saya jaga MLM dan seterusnya. Seberapapun kualitas tulisan itu, tapi sebenarnya kita memiliki kemampuan untuk bisa menulis. Inilah yang kadang-kadang kita tidak sadari. Kita tidak menyadari hal yang demikian itu. Nah, ketika kita sudah mampu menulis SMS, sebenarnya yang demikian bisa kita kembangkan lagi. Bisa kita kembangkan lagi dengan menulis, entah mungkin menulis artikel, entah dengan menulis hal-hal yang mungkin kita rasakan. Ya. Banyak upaya-upaya kita untuk bisa melatih menulis. Contohnya misalnya, kita membaca satu perjalanan sirah misalnya. Ya, kisah tentang perang Uhud misalnya. Kita sudah, ketika kita sudah bisa membayangkan dengan bacaan itu perang Uhud seperti apa, ya, coba kita tulis apa yang kita pikirkan itu. Kita tulis, kita sandin lagi, kemudian kita bandingkan antara buku yang menulis tentang perang Uhud dengan tulisan kita. Insya Allah tidak jauh beda. Bedanya yang satu dicetak, yang satu pakai tulisan tangan. Gitu. Tapi inti sari daripada cerita itu sama. Ya. Artinya apa? Di sini kita sebenarnya punya kemampuan untuk bisa menulis. Cuma masalahnya kita tidak pernah menjadwalkan bahwasanya saya harus menulis. Ya. Atau ketika kita punya jadwal menulis, ada tamu, jadwal itu dikalahkan. Jadi akhirnya kita tidak pernah menulis karena kita banyak menggunakan bahasa lisan. Ya, begitu. Ya. Jadi ini diantara hal-hal yang sebenarnya kita harus menyadari tentang keadaan diri kita, bahwasannya kita sebenarnya memiliki kemampuan untuk menulis. Ya. Apa yang tersaji di makalah ini mungkin antum bisa baca. Iya, nanti di rumah dibaca gitu. Ya. Yang sebenarnya ingin saya sampaikan adalah kita mungkin akan melihat ketika kita akan menulis, menggambarkan tentang tulisan itu harus seperti apa yang terdapat di majalah atau apa yang terdapat di koran. Kita harus sadari bahwasannya para penulis majalah, para penulis koran itu sebenarnya dulunya pun ya, seperti kita, artinya dalam kemampuan menulis itu terbatas sekali. Gitu. Cuma mereka itu kan ketika mengerjakan naskah keroyokan. Iya. Ada yang membaca, oh ini kurang bahasanya, diperbaiki. Oh ini kurang ininya, diperbaiki. Nah, keroyokan. Akhirnya tersaji. Apa yang tersaji pada kita, itulah yang kita, wah Masya Allah. Gitu. Tapi sebenarnya, ya, banyak sekali diantara kita, ya, bahkan penulis-penulis koran, novel dan lain sebagainya, itu banyak kekurangannya kalau kita mau teliti. Nah, cuma kerjasama antara editor, kerjasama antara layouter atau penerbit, ya, dan krunya, itu yang menjadikan tulisan itu bisa tersaji secara lebih sempurna. Yang pertama, kita harus bedakan antara tulisan dengan karangan. Kalau tulisan itu biasanya didasarkan kepada gagasan, pikiran, ya, yang sifatnya real. Kemudian kita mencari referensi untuk menguatkan pikiran, gagasan kita. Itu menulis. Sedangkan kalau karangan pada umumnya cenderung lebih ke arah imajinasi. Ya, seseorang mengarang, ya, menulis karangan atau dengan bahasa menulis karangan, mengarang, itu lebih cenderung kepada imajinasi. Maka seorang yang mengarang tidak dikatakan penulis, tapi dia pengarang. Jadi mereka menghayal, mereka membuat mereka-reka cerita, itu lebih kepada karangan. Sedangkan apabila menyusun fakta, menyusun literatur secara ilmiah, ya, itu lebih cenderung dikatakan sebagai tulisan. Kemudian yang perlu kita ketahui pula, beda antara koran dengan majalah. Kenapa saya perlu dudukkan masalah ini? Karena supaya kita, karena arah daripada majelis kita sekarang, sebagaimana panitia ketika awal-awal pembicaraan itu menyampaikan kepada saya, bahwasanya bagaimana supaya para peserta bisa menulis, menulis untuk majalah. Jadi perlu didudukan antara menulis, antara koran dengan majalah, kemudian bentuk tulisan dan bentuk bentuk tulisan, tulisan koran dan majalah itu sendiri. Jadi kalau koran biasanya menyajikan berita yang sifatnya aktual, ya. Kemudian juga koran, ya, tidak bisa bertahan karena masa. Ya, kalaupun koran itu dikeliping, ya, kelipingnya itu sifatnya hanya dokumentasi dari sebuah peristiwa yang telah terjadi. Berbeda dengan majalah. Majalah biasanya menitikberatkan pada tulisan yang bersifat ilmiah. Ya. Sehingga majalah bisa dibaca dan bisa tetap aktual kapanpun dan tidak tergerus oleh laju zaman. Ini perbedaan koran dan majalah. Namun sekarang kita tahu, ya, perbedaan yang demikian ini sangat tipis sekali. Ya, perbedaan yang demikian sangat tipis sekali. Kenapa? Karena koran pun sekarang memuat, ya, memuat hal-hal yang sifatnya ilmiah. Ya, seperti misalnya di ruang atau rubrik opini, biasanya koran pun memuat hal-hal yang sifatnya faktual, ya, yang sifatnya di situ penuh dengan untayan-untayan literatur, ya, dan yang lainnya. Ya. Dan sebaliknya majalah pun pada zaman sekarang tidak cuma menyajikan tentang hal-hal yang sifatnya faktual, referensif ataupun yang lainnya, tetapi juga menyajikan hal-hal yang sifatnya mungkin, ya, bisa lekang oleh waktu. Sehingga sekarang perbedaan antara koran dengan majalah itu sangat tipis sekali. Ya. Di majalah juga sekarang sering dimuat peristiwa-peristiwa, ya, entah mungkin itu peristiwa dakwah, entah itu mungkin peristiwa yang terkait dengan permasalahan-permasalahan keumatan, yang di situ, ya, tentu peristiwa itu, ya, karena namanya peristiwa, akan menjadi berita yang bisa usang, ya, dalam pengertian sudah tidak hangat lagi. Kemudian, ya, sebagaimana tadi disebutkan, arah dari pelatihan yang kami inginkan adalah bagaimana percikan motivasi itu bisa membakar semangat kita. Semangat kita untuk menulis. Oleh karena ini, pelatihan ini hanya merupakan rangsangan awal, stimulus awal. Ya. Mungkin bagi yang selama ini belum pernah membiasakan menulis, ya, pelatihan ini menjadi awal untuk kemudian membiasakan menulis. Kemudian modal dasar menjadi penulis yang pertama adalah keikhlasan. Jangan menulis untuk kemudian mencari popularitas, jangan menulis untuk kemudian tujuan utamanya adalah dalam rangka untuk mengeruk hasil yang sifatnya keduniaan dan yang lain sebagainya. Tetapi benar-benar menulis adalah dalam kerangka untuk jihad fi sabilillah, untuk dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin sisi-sisi yang demikian nanti diangkat di dalam termin ataupun sesi pembicaraan yang lain. Kemudian modal lainnya adanya kemauan yang kuat. Kemauan yang kuat tidak bisa dipaksakan. Kemauan yang kuat tidak bisa dipaksakan bagi kita yang ingin menulis. Dalam pengertian bahwasannya kemauan yang kuat itu tumbuh dari kesadaran. Kesadaran betapa nikmatnya kalau sudah bisa menulis, ya. Betapa bisa merasakan, ya, apa dzauq bahasa, rasa bahasa, cita rasa bahasa ketika sudah menulis. Ya. Ini kemauan yang kuat ini hendaknya, ya, benar-benar tumbuh di dalam diri kita. Bagaimana caranya menumbuhkan kemauan yang kuat? Di antaranya kita berupaya menyiapkan sarana prasarananya. Ya. Simpan di meja tulis satu lembar kertas setiap hari. Tulislah apa yang terfikir di dalam benak kita. Ya. Menulis. Bila kita juga tidak bisa untuk memancing pikiran kita untuk kemudian bisa menulis, coba kita membaca buku terlebih dahulu. Baca buku apa yang sekiranya bermanfaat, kemudian setelah satu paragraf selesai, coba tulis kembali satu paragraf yang kita baca tersebut. Ya. Baca, kemudian tulis. Baca, kemudian tulis. Baca, kemudian tulis. Ya. Tapi baca jangan sambil melihat, itu namanya menyalin. Ya, gitu. Tapi baca, tutup bukunya, kita tulis. Baca, tulis. Terus demikian. Sampai kebiasaan itu menjadi pola keseharian kita. Ya. Menjadi pola keseharian kita. Ya. Kalau lebih ingin lebih kuat lagi supaya kita juga asyik menulis, ya. Ketika kita membaca Al-Quran melalui satu ayat, ya. Kemudian apa ini tafsir ayatnya? Cari kitab tafsirnya, buka tentang tafsir ayat tersebut. Kemudian setelah itu, setelah kita baca, kemudian kita tulis. Kita tulis. Kalau antum memulai dari ayat pertama surat di dalam Al-Quran, ayat pertama antum baca, buka buku tafsirnya, antum buka, sediakan satu lembar, terus tulis dari tafsir yang antum baca, antum fahami, tulis, gantung. Besok baca Al-Quran lagi, ayat yang kedua, cari tafsirnya, tulis. Kira-kira satu bulan sudah berapa? 30 ayat. Antum siap untuk mencetak buku. Antum siap mencetak buku. Tapi kan bahasanya kok begini? Itu urusan editor. Antum penulis, bukan editor. Ingat ya. Kadang-kadang kita kesulitan menulis karena kita merangkap dua petugas. Kita ini penulis tapi kita merangkap jadi editor. Ini yang menjadikan tulisan kita tidak jadi-jadi. Dihapus lagi, oh gak bagus ini. Coret. Nah, karena antum merangkap sebagai editor. Tapi kalau antum, saya ini penulis, pokoknya menulis seadanya. Menulis seadanya, pokoknya ditulis, tulis, tulis, tulis, tulis. Nanti editornya kesulitan, nah konsultasi baru dengan penulisnya. Ini maksudnya begini, begini. Oh gitu toh, ya sudah saya gini, begini kan. Gini? Iya, bagus. Antum, tulisan antum kok bagus sekali ya. Nah itu, padahal sudah dicelup oleh editor. Gitu. Jadi, menulis itu mudah. Iya kan? Mudah sekali. Ya. Setiap hari kita membiasakan menulis seperti itu, insya Allah kita sudah bisa merangkai sekian banyak manfaat gitu. Ya. Jadi kemauan kita, ya, kemudian kemauan kita itu kita rangsang dengan berbagai macam sarana yang ada pada diri kita. Ya. Gitu. Kalau antum misalnya, wah ini ada kesulitan. Kalau ke referensi misalnya untuk sifatnya bahas, membahas satu masalah mungkin kesulitan kalau bertitik tolak dengan referensi. Ya sudah kalau demikian antum siapkan satu lembar kertas untuk kemudian antum menulis cerita tentang kisah apa yang menarik yang antum lihat pada kesempatan atau pada satu hari itu. Tulis. Malam menjelang tidur antum menulis, saya bertemu dengan Pak Fulan, menceritakan tentang kegalauannya. Bagaimana ia ditinggal oleh sang istri. Karena ia dituduh sebagai hizbi. Terus ceritakan itu. Besok lagi ceritanya kan lain lagi. Besok ceritanya lain lagi. Dalam satu bulan antum sudah membuat cerpen, cerita pendek, kisah-kisah di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan dikira penerbit tidak ada yang peduli dengan tulisan antum seperti itu. Ada hal-hal yang menarik di situ yang kadang-kadang manusia luput, ya, luput. Bagaimana sekarang kisah, misalnya langkahnya orang-orang yang jujur. Begitu antum menuliskan tentang kisah, saya ketemu Pak Fulan Purnawirawan polisi, hidupnya miskin, rumahnya seperti ini. Antum tulis riwayat hidupnya. Misalnya, di tengah sekian banyak orang menanti ya, nilai kejujuran itu begitu mahal. Nah, ternyata antum menemukan ada sosok manusia awam, manusia yang taklim saja mungkin tidak, tapi dia menjunjung nilai kejujuran. Nah, cerita-cerita seperti itu, ya, kalau kita lihat di media-media itu nampak nanti akan ya, sesuatu itu dijadikan sebagai apa? Sebagai hal yang menarik begitu. Nah, tentu nanti ini ada kaitannya nanti bagaimana kiat-kiat sehingga kita apa yang harus ditulis gitu. Ya. Kalau di media massa sedikit mungkin saya keluar dari makalah. Kalau di media massa biasanya ada tulisan itu yang menarik, biasanya ada kriterianya. Satu, apabila media akan memuat manakala satu yang melakukan adalah tokoh penting, itu jadi berita. Itu istilahnya bahasa jurnalistik, kalau orang digigit anjing itu biasa, tapi kalau orang menggigit anjing itu luar biasa. Ya kan? Orang digigit anjing mungkin biasa. Tapi begitu ada warga MTA menggigit anjing, itu jadi luar biasa. Kan begitu? Wah, jadi berita ini. Ya. Kan seperti itu. Ya. Kita kepleset jatuh biasa. Tapi kalau Pak Jokowi kepleset jatuh, jadi berita. Itu karena bertitik tolak dari siapa yang menjadi subjek beritanya itu sendiri. Ya. Itu diantara apa namanya ketika kita akan membuat tulisan, faktor itu diperhatikan. Kan begitu. Ya. Antum bersalaman dengan saya, ya biasa. Tapi ketika misalnya Pak Menteri siapa datang ke antum terus salaman, antum cerita, saya kemarin salaman sama Menteri ini, gitu kan. Itu karena subjek beritanya berbeda. Gitu. Nah, kemudian kita akan menulis manakala tulisan itu bisa dikatakan menarik, manakala tulisan itu misalnya mengandung konflik, ya toh, mengandung konflik. Ya. Sekian banyak orang berita, membaca berita tentang pengeboman terhadap Houthi. Nah, diantaranya apa? Karena mengandung konflik. Selain karena ada interest terhadap apa keyakinan, agama dan seterusnya. Nah, itu. Jadi ada hal-hal yang itu kita angkat karena dari sisi ini menarik, ya. Atau dari sisi keanehan, ya. Gharib, ini aneh ini, ya. Langka berita seperti ini bisa diangkat. Hal-hal yang seperti itu bisa menjadi titik tolak kita dari sudut mana kita harus menulis, ya. Dari sudut mana kita harus menulis. Misalnya kita membaca kisah Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah, kan banyak sisi yang bisa kita tulis, ya kan? Kisah pertobatannya bisa, ya. Kisah bagaimana dia banyak hikmahnya, ya. Mengeluarkan kalimat-kalimat hikmah bisa, ya. Kemudian kisah, ya, masa lalunya yang kemudian dia menjadi seorang alim juga bisa, dan seterusnya. Banyak dari sudut mana kita akan bisa membuat tulisan tersebut. Nah, ketika kita membuat sudut tulisan itu, ya, kita bertitik tolak dari itu tadi. Ya, apakah ada unsur konfliknya, apakah ada unsur keanehannya, apakah ada unsur subjek beritanya yang memang penting, apakah ada unsur-unsur lainnya. Itu bisa kita dapatkan ketika kita membaca tulisan-tulisan ataupun hal-hal makalah-makalah terkait dari masalah tulis-menulis ataupun jurnalistik. Kemudian yang ketiga, rajin membaca. Ini penting. Ya. Membaca hendaknya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seorang penulis. Ya. Membaca hendaknya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seorang penulis. Yaitu tadi, ya, baik dia dengan membaca memperoleh informasi, ya, dengan membaca dia bisa mempelajari gaya tulisan si penulis itu sendiri, ya. Kemudian dengan membaca kita juga bisa mengetahui, oh ternyata sekarang ada kosakata baru, ya. Ada kosakata baru. Kosakata baru yang sudah dibakukan misalnya, ya, dan seterusnya. Kenapa kita penting untuk mengikuti perkembangan-perkembangan bahasa? Ya, karena menulis tidak lepas dari bahasa itu sendiri. Ya. Sehingga dengan rajin membaca, ya, kita bisa menelaah ataupun menjadi, ketika kita akan menulis, kita sudah terbayangkan. Minimal rajin membaca itu, minimal rajin membaca daftar isi. Ya. Kalau kita tidak sempat membaca semua isi kitab, minimal membaca daftar isi. Ya. Kenapa? Ketika kita menulis, ya, menulis tentang misalnya masalah Syiah misalnya, atau masalah apapun, kita akan menulis ketika sampai kepada kalimat-kalimat tertentu, oh di kitab ini ada, oh di kitab ini ada, kitab ini ada, kitab ini ada, kitab ini ada. Ya. Karena apa? Karena kita tahu isi kitab ini isinya apa, dari mana, dari daftar isi. Nah, sehingga ketika kita mau menulis, kita bisa mengumpulkan dulu kitabnya. Oh, di kitab ini nih. Oh, di kitab ini ada. Di kitab ini ada. Karena kita hafal, ini isi kitab apa saja. Ya. Itu diantara manfaat rajin membaca. Terkhusus rajin membaca daftar isi. Ya. Itu. Kemudian yang juga tidak boleh kalah, tidak kalah pentingnya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi penulis yang senantiasa istiqomah, ikhlas, ya, dalam rangka untuk mendakwahkan agamanya. Jadi kalau kita bisa menyediakan waktu khusus untuk menyampaikan, ya, menyampaikan sesuatu dalam bahasa lisan, maka semestinya kita pun harus mampu untuk, ya, mampu menyediakan waktu untuk bisa menulis. Iya, ya. Kita diminta mengisi taklim misalnya, kan artinya kita bisa menyiapkan, menyediakan waktu untuk menyampaikan dengan bahasa lisan. Maka kalau kita berpikir lagi, kita pun harus mampu menyediakan waktu untuk apa? Untuk menyampaikan melalui bahasa tulisan. Ketika antum sedang mengisi taklim, ada tamu datang, kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Dihentikan taklimnya? Dilanjutkan kan? Ya ini tanggung, lanjutkan dulu sampai selesai, kan begitu? Nah, ketika antum menulis, ada tamu, ini prosesnya masalahnya sama. Antum menulis pun dalam kerangka dakwah, kan begitu? Ini pun menyampaikan bahas secara lisan dalam kerangka dakwah juga. Kalau dilihat dari sisi kerangka dakwah, kita sama-sama sedang mengerjakan satu proses untuk dakwah itu sendiri. Ketika ada tamu mungkin, mohon tunggu dulu, kami sedang menulis. Karena apa? Menulis lebih sulit. Ya kalau sedang bicara begitu, keluar sebentar, sebentar saya mau ngisi sebentar, lanjutkan lagi mungkin bisa. Tapi kalau sudah menulis, diputus, terima tamu sebentar, sebentar saya mau nuliskan lagi. Duh, tadi apa yang ditulis? Itu biasanya begitu. Lebih sulit untuk mengembalikan set mental ini untuk fokus ke dalam bahasa tulisan. Nah, sehingga apa? Sehingga tidak mengapa kita meminta untuk, ya, mungkin kita memberitahu kalau saya sedang menulis, biasanya saya tidak menerima tamu. Ya. Atau mohon menunggu sebentar dan seterusnya. Intinya bahwasannya, karena apa? Karena menulis ini pun adalah bahagian dari proses dakwah itu sendiri. Bahkan kalau sudah ditunggu oleh staf redaksi, ini yang lebih kasihan lagi kan? Nah, redaksi sudah mundur-mundur terbitnya gitu. Ini tidak jadi-jadi. Ya. Kenapa? Ya ada tamu lagi. Ada tamu lagi, kan begitu. Jadi kita harus mencoba untuk membuat satu pola kebiasaan bahwasannya menulis itu merupakan bahagian daripada kepentingan dakwah itu sendiri. Kemudian langkah praktis untuk tulisan, sudah habis waktunya. Langkah praktis yang pertama, menelaah tema yang akan kita sajikan, misalnya terkait masalah apa, ya. Tema-tema bisa kita ambil dari kejadian keseharian, ya. Tema yang berasal dari kejadian keseharian, ya, bisa menjadikan inspirasi untuk kemudian bisa menulis. Ya. Datang seorang pengemis, kan bisa jadi tema. Salah satu referensinya kitabnya Syekh Mukbil kan, Damul Mas'alah kan gitu. Nah, itu bisa. Sudah terbayang referensinya ini. Hadir seorang pengemis, referensinya, ah ini, saya ingin membuat tulisan tentang masalah meminta-minta, gitu. Kan begitu? Nah, ini ibaratnya apa? kita membuat apa tema dari kejadian-kejadian keseharian. Juga mungkin tema itu bisa berdasarkan acuan ataupun yang sifatnya mungkin pesanan dari redaksi ataupun dari yang lain. Ini minta tulisannya ini, kisi-kisinya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tinggal kita mencari langkah berikutnya, mencari apa? Mencari referensi. Ya. Kalau dari redaksi sudah menentukan tema, itu berarti kita sudah mengambil satu langkah. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mencermati, menelaah tema itu sendiri. Ya. Jadi redaksi sudah menyediakan temanya, kita tinggal mengambil langkah kedua. Langkah kedua yaitu apa? Mengumpulkan bahan. Ya. Mengumpulkan bahan. Nah, langkah kedua ini ketika kita mengumpulkan bahan seperti yang tadi saya sebutkan, ya. Ketika kita mengetahui pembahasan-pembahasan tertentu dari daftar isi di dalam kitab, itu akan sangat membantu untuk kemudian mencari bahan. Ya. Mengumpulkan bahan bisa yang sifatnya ya, peristiwa, mengumpulkan bahan bisa sifatnya makalah, risalah ataupun kitab ataupun berita yang terpercaya ya, dan lain sebagainya, itu semua bisa dirangkum menjadi bahan ya. Kenapa demikian? Karena misalnya kita punya pengalaman tentang sebuah proses kristenisasi, ketika kita akan menulis tentang kristenisasi, pengalaman itu menjadi pembuka dari tulisan kita. Pembuka dari tulisan kita. Yang intinya bagaimana orang-orang Kristen itu sedemikian giat mensyiarkan keyakinannya. Itu pengalaman itu menjadi bukti sejarah, bukti otentik memang ada kristenisasi. Itu dipaparkan untuk mengawali tulisan. Bisa seperti itu. Yang berikutnya nanti tulisan mengambil ke acuan-acuan atau referensi-referensi yang ada. Ya. Ini diantaranya ya, kita mengumpulkan seluruh bahan dari berbagai jenis yang ada. Ya. Kemudian setelah mengumpulkan bahan, baru kita menulis. Ya. Kalau bahan dirasa cukup, kita menulis. Atau bahan masih kurang pun, kita bisa memulai menulis. Ya. Karena nanti ketika kita sedang menulis, biasanya ada ide, gagasan, pikiran, atau kita ingat di kitab tertentu ini ada referensinya. Ya. Di kitab tertentu ini ada, ya, sehingga kemudian bisa kita nukil, ya, bisa kita ambil untuk menjadi bahan tulisan. Ketika kita memulai menulis, kadang-kadang kita mengalami blocking. Ya, blocking itu pena sudah di tangan atau kita sudah di depan komputer, tapi kita lama sekali mulai dari mana menulis. Blocking namanya. Ya. Nah, bagaimana memecahkan blocking seperti itu? Ya. Yang pertama, tulis saja apa yang ingat di pikiran kita. Apalagi kalau kita ngetik di komputer kan, bisa di kursornya kan bisa dipindah-pindah. Yang tadinya paragraf pertama bisa dialihkan ke paragraf terakhir, paragraf di tengah kan bisa. Pokoknya tulis. Kalau memang sulit, menggunakan kata bantu. Kata bantu dengan menukil. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, nukil. Terus masih juga belum nyambung kutipannya, terus tulis. Ya. Tapi jangan sampai satu buku. Ya. Jadi itu dalam rangka untuk menyiasati supaya kita tidak mandek di awal ketika akan menulis. Begitu. Kemudian selain misalnya dengan kata kutipan, juga bisa dengan kalimat yang sifatnya kontras. Misalnya, sifat kalimat yang kontras dimulai dari sesuatu yang kontras. Misalnya kita melihat, melihat ada Hizbiyun melakukan sesuatu, kan kita bisa melihat ada orang hajuri, dia mengatakan ke kita misalnya Hizbi, tapi dia sendiri bersama Hizbi yang lain. Nah, misalnya itu kan kontras, itu mungkin bisa dijadikan tulisan, awal dari tulisan fokus untuk menulis tentang masalah Hizbi. Itu kan dari pengalaman, tapi kita jadikan sebagai pembuka dari tulisan itu untuk menghindari blocking itu tadi. Kalau misalnya lebih sulit lagi mengutip tulisan pertama, nas, hadis atau ayat, firman Allah Subhanahu wa taala, ayatnya ini, terjemahannya ini, kemudian kita ambil tafsirnya, kan begitu, kemudian bisa, itu sudah satu paragraf. Tafsirnya kemudian dituliskan di bawahnya. Ya, dapat tulis. Ya, enggak apa-apa. Jadi ketika kita misalnya blocking, wah, saya nulis apa ini kan? Nah, ketika kita menulis tentang masalah misalnya masalah taubat, apa dulu ini yang harus saya tulis? Nah, kita untuk membuka supaya tidak blocking, ambil ayat yang terkait dengan masalah taubat. Kutip ayatnya, kutip terjemahannya, kemudian kutip tafsir tentang ayat ini. Insya Allah satu itu sudah menjadi satu paragraf, kan begitu. Paragraf berikutnya mengambil lagi tema yang lain, misalnya, misalnya membuat kisah, kisah pertobatannya siapa, kisah tobatnya Fudail Ibn Iyad rahimahullah, kisah tobatnya siapa sebagai ilustrasi dari paragraf yang pertama itu tadi. Sudah kita dapat dua paragraf. Kemudian paragraf ketiga, ambil kutip pendapat dari para masyayikh tentang keutamaan bertobat. Kita sudah mendapat tiga paragraf. Dan seterusnya kita kumpulkan, akhirnya kita menulis menjadi satu buah makalah. Begitu. Itu upaya untuk menghindari apa? Biasanya awal-awal menulis ataupun pemula suka lama ketika akan menggoreskan tulisannya. Kemudian ketika menulis, saat menulis jangan memikirkan tulisan itu bagus atau tidak. Jangan difikirkan itu. Jangan memikirkan bahasanya dimengerti atau tidak. Tulis dan tulis. Pokoknya tulis. Jangan memerankan sebagai juri yang memvonis tulisan ini jelek, tulisan ini tidak patut. Kita adalah penulis, bukan juri dalam lomba menulis. Iya. Jangan berperan sebagai editor, sebagaimana yang tadi pernah saya sampaikan. Wah, ini kurang bagus kata-katanya, misalnya. Nanti dulu, selesaikan dulu tulisan. Baru setelah itu kita minta tolong, mungkin istri kita tolong baca. Paham enggak? Nulis apa Thomas? Ah, ini berarti sudah ada penilaian. Gitu. Sudah ada penilaian. Apanya yang kurang? Apa yang tidak dimengerti? Kan begitu. Kemudian bisa juga kita kepada mungkin yang biasa sudah menulis, atau kepada siapa yang memang sedikit banyak tahu tentang masalah tulisan, coba tulisan saya bagus atau tidak. Jangan pernah merasa malu untuk menunjukkan tulisan kita, minta untuk dikoreksi, minta kemudian masukan-masukan gitu, dan seterusnya. Karena nanti ketika hasil tulisan kita itu kita sampaikan kepada seseorang, mungkin seseorang akan mengoreksi terjemahannya, mungkin seseorang akan mengoreksi tentang penempatan katanya, ya, penempatan katanya, karena penempatan katanya kalau bahasa Arab hadzal kitab mungkin diterjemahkan ini kitab, tapi dalam bahasa Indonesia kitab ini, kan begitu. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pakai gramatika Arab. Kalau bahasa Indonesia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kan begitu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang mungkin masukan-masukan itu kita terima ketika kita menyajikan tulisan tersebut. Tetapi sekali lagi jangan lantas kemudian setelah tulisan kita dinilai belum bisa difahami, lantas kita berhenti menulis. Ini jangan sampai kita kemudian berhenti menulis. Ya. Prinsipnya kita bisa menulis SMS, kenapa kita tidak bisa menulis yang lebih banyak lagi dari SMS yang ada. Ya. Itu. Kemudian ya, jangan mengedit sambil menulis, tulisan diselesaikan dulu, baru nanti hal-hal yang sekiranya bisa untuk diperbaiki. Ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada tanya jawabnya kapan? Ya. Di sini diklat teknik dasar menulis naskah angkatan 1. Berarti ada angkatan berikutnya kemungkinan. Oh begitu. Silakan. Nanti ada pembahasannya ya. Di session berikutnya. Paragraf, alinea, bagaimana menulis paragraf, unsur paragraf, pengait paragraf dan lain sebagainya. Ya. Iya. Ya, selama itu tidak terjadinya pelanggaran syariat, tidak mengapa menulis seperti itu. Ya. Jadi kita kan ingin memberikan pengalaman, pelajaran dari satu peristiwa, mengambil ibrohnya maksudnya. Jadi tugas untuk apa? Mengambil ibrohnya. Beberapa majalah kita seperti Qudwa ataupun mungkin majalah-majalah yang lain yang saya kurang memperhatikan, tapi yang saya perhatikan misalnya Qudwa, kan suka ada tulisan pengalaman hidup. Maksudnya apa? Maksudnya untuk menjadi ibroh bagi yang lain, pelajaran bagi yang lain. Gitu. Mengambil pelajaran dari kisah hidup seseorang, begitu. Ya, gitu. Kemudian yang ingin saya tambahkan juga, banyak sebenarnya kisah-kisah dakwah yang itu bisa menjadi apa, memacu semangat kita di dalam berdakwah. Kisah-kisah ikhwana misalnya yang datang untuk menghadiri majelis taklim sampai berjam-jam naik kendaraan sepeda motor, ya. Itu sebetulnya kisah. Ya. Kisah yang bagi kita mungkin di sini yang banyak asatidzah, sehingga kemudian bisa bersyukur, kan begitu. Oh ternyata ikhwah kita di Merauke sana, ya, untuk menghadiri majelis taklim saja kalau ada ustaz yang datang ke sana harus naik sepeda motor sekian jam. Itu pun kalau ya tidak hujan. Lah kalau hujan, ya sepeda motor yang naik dia. Artinya dia tidak bisa naik sepeda motor yang harus dia apa? Kadang dia angkat, kadang dituntun dan seterusnya. Itu untuk mendapatkan satu majelis ilmu. Nah, pengalaman-pengalaman itu kalau kita susun di berbagai daerah dakwah salafiyah itu seperti apa, itu akan bisa menjadi sebuah buku yang bisa memberikan pelajaran kepada kita, pelajaran untuk banyak bersyukur, pelajaran kita menjadi tergugah bagaimana saudara kita di sana perlu dibantu dan seterusnya. Satu contoh saja, ada buku judulnya Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar. Jadi Pak Menteri Pendidikan, sebelum beliau jadi Menteri Pendidikan itu, beliau punya program menyebarkan tenaga pendidikan ke seluruh pelosok Indonesia. Pelosok betul. Bukan hanya kota, tapi pelosok. Sarjana-sarjana yang baru lulus, di training, kemudian ditempatkan di pelosok-pelosok menjadi sukarelawan. Nah, kemudian setelah ditugaskan di sana jadi guru, masing-masing harus membuat karya tulis, menulis pengalamannya. Pengalamannya ada yang mengharukan, pengalamannya ada yang menakutkan, pengalamannya ada yang macam-macam. Nah, dari pengalaman itu semua terkumpul. Sekian guru menulis tentang pengalamannya mengajar di daerah terpencil, ya, bahkan listrik saja belum ada, bahkan untuk alat penerang itu kalau tidak ada minyak tanah karena suplai ke pulau tersebut terhambat atau tidak ada suplai, dia harus membuat obor dari daun kelapa untuk dibakar, untuk kemudian dia belajar bersama anak-anak didiknya. Itu pengalaman, ditulis demikian. Nah, sebetulnya salafiyin kaya dengan pengalaman yang seperti itu. Kaya sekali. Cuma kita kan terbatas sekali. Terbatas sekali kemampuan kita untuk membahasakan dengan bahasa tulisan. Membahasakan dengan bahasa tulisan. Kita bisa bercerita banyak. Orang menuduh kita ini sukanya mentahdir, mentahdir, mentahdir. Sebenarnya kalau kita banyak menulis, justru kisah-kisah yang sifatnya humanis, kisah-kisah yang sifatnya meluluhkan hati, itu banyak sekali. Kan begitu? Cuma kan yang menonjol apa? Pernyataan-pernyataan dari mereka. Ini sukanya mentahdir, sukanya mentahdir, sukanya mentahdir. Kan begitu. Tapi kisah dibalik sebelum mentahdir itu tidak pernah terkuat. Kan begitu. Tidak pernah terekspos. Berapa kali menasehatinya, berapa kali mendatanginya, berapa kali kita tanazul dan seterusnya. Itu tidak pernah terekspos. Sehingga begitu tahzir diterapkan, memang jamaah itu sukanya mentahzir. Akhirnya orang jadi alergi tahzir. Kan begitu. Kesannya seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu mungkin bisa kita masukkan dalam catatan-catatan tulisan-tulisan bagaimana kita berupaya untuk mengungkap permasalahan, yang permasalahan itu harus jadi catatan sejarah, yang catatan itu tentunya dengan bahasa tulisan. Ada pertanyaan. Seorang menulis dan dimuat di majalah, tetapi ia belum tahu tentang hak jawab ketika tulisannya dibantah oleh yang terkait. penulisnya tidak melakukan bantahannya lagi sehingga tulisannya tak pernah dimuat lagi. Bagaimana untuk memunculkan tulisannya lagi? Maksudnya bantah-membantah begitu. Atau bagaimana? Yang jelas ini tergantung dari medianya. Tergantung dari medianya. Seperti misalnya kejadian di Aceh. Di Aceh ketika majelis ulamanya Aceh di sana memvonis bahwasanya sekelompok pengajian di sana adalah menyimpang, dikatakan sebagai kelompok yang sesat. Nah, kemudian berita itu dimuat di koran. Nah, permasalahannya sekarang, terkadang kita kemudian terpancing untuk meminta hak jawab ke surat kabar. Kan begitu. Meminta hak jawab kepada surat kabar. Tanpa kita memperhatikan posisi surat kabar tersebut. Posisi surat kabar tersebut di Aceh. Dengan segala situasi keamanan Aceh, surat kabar lebih cenderung kepada keinginan pembaca, keinginan masyarakat. Itu umumnya seperti itu. Karena bagaimanapun juga yang namanya surat kabar ingin laku, ingin laris di masyarakat. Nah, biasanya hak jawab kita memang betul dimuat, tetapi tidak utuh. Sehingga justru menimbulkan kontroversi lagi. Ini yang akhirnya menjadikan kita meminta hak jawab, tapi ternyata menimbulkan polemik yang lebih besar lagi. Jadi kita harus hati-hati di dalam masalah hak jawab. Ya, seperti ini mungkin penulisnya beranggapan kalaupun ditanggapi lagi, ya, ini orang yang membantah ini bukan untuk mencari kebenaran, tapi semata-mata ingin, ya, ingin apa? Ingin jidal saja. Nah, yang seperti ini ya tidak perlu untuk ditanggapi. Gitu. Ya. Jadi mungkin ada beberapa pertimbangan penulis untuk kemudian tidak menanggapinya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, itu nanti terkait dalam bentuk atau macam tulisan. Tulisan itu kan ada berbentuk tulisan berita, ada tulisan dalam bentuk feature yang seperti tadi narasi, ya, diolah tulisannya itu, diolah. Ya. Kemudian ada tulisan yang sifatnya tulisan bahas atau ilmiah, ya. Atau ada yang mengkombinasikan antara feature, narasi, ilmiah dikombinasikan, bisa untuk sekarang. Jadi apa yang terjadi bisa ditulis dalam bentuk bahasa narasi. Bahasa yang digunakan majalah Asy-Syariah dengan majalah Qudwah berbeda. Walaupun majalah Qudwah tidak meninggalkan aspek ilmiahnya, ada sandarannya, ada maroji'nya, tapi dibuat apa? Feature, dibuat narasi. Gitu. Kan begitu. Tapi di Asy-Syariah tidak demikian. Gitu. Dibuat formal tulisan ilmiah. Sehingga membaca Asy-Syariah lebih banyak untuk mengernyitkan kening. Ya. Dibandingkan membaca Qudwah yang biasanya bisa dengan santai, karena memang gaya penulisannya yang berbeda. Di sini dibahas nggak tentang macam-macam gaya penulisan, ada nggak? Penulisan pemakalah lain mungkin. Bukan, bukan itu yang saya maksud. Jadi menulis tajuk rencana itu ada tekniknya sendiri. Menulis berita itu ada tekniknya sendiri. Menulis feature atau narasi itu tadi ada tekniknya sendiri. Menulis yang sifatnya ilmiah itu ada tekniknya sendiri. Menulis laporan yang sifatnya investigatif itu ada bentuknya sendiri. Nah, maksud saya itu, macam-macam itu. Nah, jadi kan nanti yang ditanyakan, apakah kejadian sehari boleh ditulis dalam bentuk feature? Boleh saja. Gitu. Boleh saja. Dan itu mungkin tulisannya akan jadi lebih ringan. Begitu. Misalnya digabungkan dengan nanti ada referensi misalnya. Ya. Kisah tentang bagaimana tetangga yang melarikan diri ke Turki kemudian lari ke Suriah, gitu, kan bisa dijadikan sebuah tulisan, ya. Tulisan Fulan bernama ini dalam kesehariannya begini tidak menandakan kalau dia itu seorang berpahaman begini. Nah, kan begitu. Ini kisah feature. Nah, kemudian dibantu dengan apa? Dengan referensi yang sebenarnya pemahaman itu adalah salah, gitu. Dalilnya, ayatnya, hadisnya, aqwal para ulama dan seterusnya. Jadi feature, tapi ada sisi untuk meluruskan dari apa yang difahami oleh tokoh sentral yang kita ceritakan ini, kan begitu? Itu kan bisa menjadi pelajaran bagi kita. Gitu. Ya itu yang harus dihindari. Itu yang harus dihindari. Begitu. Iya, fakta. Gitu. Harus dihindari. Jadi faktanya memang ada dan kita bercerita berdasar fakta. Gitu. Insya Allah. Yang penting kita menulis dulu. Targetnya sekarang bagaimana kita membiasakan menulis. Gitu. Tip sampai di sini dulu mungkin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.